الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Tayo sembari menanti barakallahu bikum keputusan tayo sidang isbat, kita memanfaatkan waktu untuk melanjutkan pelajaran kita walaupun besar kemungkinan memang untuk puasa di esok hari, yang artinya bahwa kalau memang sudah dipastikan, maka dari sejak terbenamnya matahari tadi berarti sudah masuk Ramadan. Artinya kita sudah mulai masuk siap untuk berlomba melakukan kebaikan. Jadi perkara-perkara yang mungkin mubah kita lakukan di luar Ramadan, bolehlah sekiranya diganti dengan kebaikan. Ya mungkin dulunya banyak kita baca berita-berita. Baik. Bukan tidak boleh membaca berita, silakan. Baik. Tapi sekiranya diganti dengan baca Quran. Baik. Ya mungkin kita menghabiskan membaca berita sampai berjam. Barakallahu fikum. Sejam, setengah jam, bahkan lebih. Itu kita pakai untuk membaca Al-Quran, zikir, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat. Tentunya itu lebih bagus dan lebih baik. Apalagi tentunya kebiasaan buruk mestinya kita tinggalkan sudah, dan kita menggantinya dengan kebaikan. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المقيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن. Dan kebanyakan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pakaian, demikian juga para sahabatnya, adalah ma nusija, apa yang ditenun dari kain atau benang katun. Katun ini benang kapas. Barakallahu fikum. Wa rubbama labisu ma nusija min as-suf wal kattan. Bahkan terkadang beliau memakai kain dari tenunan suf. Suf ini bulu. Bulu domba. Wal kattan atau dari kattan. Wa dzakara Syekh Abu Ishaq Al-Asbahani bi isnadin sahih an Jabir bin Ayyub qala: دخل الصلت ابن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فاشمأز منه محمد صلى الله عليه وسلم وقال أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع antut tabak. Dakhala As-Salt bin Rashid. As-Salt bin Rashid masuk menemui Muhammad bin Sirin dalam keadaan As-Salt bin Rashid ini memakai jubah yang terbuat dari suf, dari bulu. Wa izar juga demikian, dari bulu. Wa imamah, imamah juga dari suf. Fashmazza minhu Muhammad ibn Sirin, maka ibn Sirin merinding melihatnya. Wa qala adhunnu anna aqwaman yalbasuna sufa wa yaquluna qad labisa wa Isa ibn Maryam. Aku mengira ada satu kaum yang memakai suf, pakaian dari bulu, dan mereka mengatakan ini telah dipakai oleh Isa ibn Maryam. Wa qad haddatsani man la attahimu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diberitahukan kepada aku oleh orang-orang yang aku tidak mencurigai mereka, maka tidak akan mungkin mereka berbohong, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad labisal kattana wasufa wal qutn. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain dari kattan, dari suf, dan dari qutn. wa sunnatu nabiyina ahaqqu an tutba', dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi lebih pantas untuk diikuti. Wa maqsud Ibn Sirin bihadza anna qawman yarawna anna lubsa sufi daiman afdalu min ghairihi. Maksudnya Ibn Sirin di sini bahwa ada satu kaum menganggap bahwa memakai suf, memakai kain atau pakaian yang terbuat dari bulu terus menerus itu lebih utama daripada yang lainnya. Yataharrawnahu, sengaja-sengaja mereka memakai bulu. Wayamnauna anfusahum min ghairihi, dan mereka menghalangi diri untuk memakai jenis kain dari yang lainnya. Wa kadzalika yataharrawna zayyan wahidan min almalabis. Mereka juga sengaja-sengaja memilih corak atau model pakaian, satu jenis pakaian. Wa yataharrawna rusuman wa awdha'an wa hay'at yarawna al-khuruja 'anha munkara. Dan mereka sengaja-sengaja memakai pakaian yang rusum, rasem, yang memiliki corak-corak, bentuk-bentuk, cara memakainya, yarawna, yang mereka memandang siapa yang keluar dari cara berpakaian seperti ini, itu adalah perkara yang mungkar. Walaisal mungkaru illa taqayyudu biha. Padahal tidak ada yang mungkar kecuali sengaja-sengaja dan menghususkan diri memakai pakaian seperti itu. Justru membatasi diri dengan bentuk corak pakaian seperti itu, itulah yang mungkar. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan diri dengan memakai pakaian-pakaian tertentu. La. Barakallahu fikum. Wal muhafadzatu 'alaiha, dan terus-menerus memakai pakaian itu, wa tarkul khuruji anha, dan tidak boleh keluar daripadanya. Justru itu yang perkara mungkar. Wa sawabu anna afdhalu turuki tariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati sannaha. Dan yang benar dan yang lebih utama adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disunnahkan oleh beliau. Wa amara biha, dan beliau perintahkan. Wa ragaba biha, dan apa yang beliau anjurkan padanya. Wa dawama 'alaiha, dan terus-menerus beliau melakukannya. Wa hiya anna hadiyahu fil libas ayyal basama tayassara min al-libas min as-sufi taratan wal qutni taratan wal kattan taratan. Dan dari kebiasaan beliau dan petunjuk beliau dalam memakai pakaian, ayyal basama tayassara min al-libas, memakai apa yang mudah, apa yang gampang, apa yang bisa didapati dari pakaian, jenis-jenis pakaian, apakah terkadang dari suf, dari bulu terkadang, atau katun atau kattan. Coba cari kattan ini jenis apa ya. Wala misal burdal yamaniyah, dan beliau terkadang memakai burd yamaniyah. Wal burdul akhdar. Wala misal jubah, mereka beliau memakai burdah yang berwarna hijau, dan beliau memakai jubah, wal qaba, wal qamis, sarawil, wa izar, wal rida, wal khuf, wal na'al. Ini jenis-jenis pakaian yang beliau pakai. Wanal warha ad-du'abata min khalfihi taratan, dan beliau ketika memakai imamah, beliau menjulurkan ekor imamahnya di antara dua pundak beliau. Wa tarakaha taratan, terkadang beliau tidak menjadikannya, yakni tidak ada ekor imamahnya. Wa kana yatalaha bil imamati tahtal hanaki, wa kana idza sajada thawban tayyib istajadda thawban sammahu bismihi. Wa kana yatalaha bil imamati tahtal hanaki. Tapi beliau terkadang memakai imamah kemudian melewatkannya di bawah apa? Di bawah leher beliau. Sebagaimana biasa dipakai oleh orang Yaman atau orang Saudi, memakai imamah kemudian ekornya dinaikkan ke atas. Ini di menutupi leher. Barakallahu fikum. Tapi apa kata? Kain linen. Tapi kita lupa tu apa ini? Jenis. Dan wakana yatalaha bil imamati tahta al-hanaki, wakana idha istajadda thawban sammahu bismihi. Dan beliau kalau memakai pakaian baru, beliau menamakan dengan namanya. Waqala Allahumma antaka sawtani hadhal qamisa. awil ridaa, awil imamah. Jadi beliau kalau memakai pakaian yang baru, pakaian apa saja, sendal termasuk pakaian, imamah juga termasuk pakaian, songkok termasuk pakaian, baju, sarung, semuanya pakaian yang dipakai oleh orang. Baik. Bahkan tikar yang biasa dipakai juga terkadang dikatakan pakaian. Baik. Karena lengket dan bersentuhan dengan kita. Beliau berdoa, Allahumma anta kasautani hadal qamisa. Ya Allah, engkau lah yang memberikan aku pakaian ini. Qamis atau rida atau imamah atau apa saja. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Ya Allah, aku meminta kepada engkau kebaikan pakaiannya dan kebaikan tujuan dibuatnya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Baik. Dan aku minta perlindungan kepada engkau dan aku minta perlindungan kepada engkau dari kejelekannya dan kejelekan yang ada padanya atau yang ditujukan untuknya atau apa yang dia bawa. Wa kana idza labisa qamisahu bada'a bi mayaminihi. Beliau kalau memakai pakaian, apakah baju, celana, sendal, beliau memulainya dengan kanan. Khuf juga demikian, kanan, pakai sendal juga kanan, pakai sepatu kanan, kanan dulu yang dipakai dimasukkan. Barakallahu fikum. Wala bisa syar al-aswad kama rawa muslim. Wa kana la yalbisu qamisatan bada bi yaminihi bima yaminihi. Beliau kalau memakai pakaian baru atau memakai pakaian barakallahu fikum secara umum baru atau sudah lama, beliau senantiasa mendahulukan kanannya. Baik, tangannya dimasukkan yang kanan dulu baru kiri. Baik, demikian juga pakai celana, kanan dulu baru kiri. Hendaknya kita melakukan ini sebagai percontohan pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bisa syara al-aswad kama rawa Muslim fi sahihi an Aisyah taqalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi mirtun murahhal min sya'rin aswad. Tapi beliau terkadang memakai pakaian dari bulu yang berwarna hitam sebagaimana riwayatkan oleh Muslim dari Aisyah mengatakan kharaja Rasulullah wa alaihi mirtun murahhal min syahrin aswad. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau memakai mirt murahhal min syahrin aswad, dari bulu yang berwarna hitam. Ya fi sahihaini an Qatadah qulna li Anas ayyul libasi kana ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya kepada Anas, pakaian apa yang paling dicintai, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-hibaratu, wal hibaratu burdun min burdil Yaman, min burdil Yaman. Al-hibarah, al-hibara itu artinya burd min burudil Yaman, kain-kain tenunan yang dibuat dari Yaman. Fa inna ghaliba libasim kana min nasjil Yaman, dan karena memang kebanyakan pakaian-pakaian Rasulullah adalah pakaian yang ditenun dari tenunan orang-orang Yaman. Li annaha qaribatum minhum, karena kedekatannya dengan Yaman tempatnya. Barakallahu fikum. Wa rubbama labisu ma yujlabu minasyami wa Misr, bahkan terkadang beliau juga memakai pakaian yang datang dari Syam dan Mesir. Kal qabati al-mansuja min al-kattan, seperti qabati, ini jenis pakaian yang ditenun dari kattan, dari bahan linen. Allati kanat tansijuha al-kibut, yang ditenun oleh orang-orang kibut, orang-orang penduduk Mesir. Wa fi sunan nasai an Aisyah ta'annaha, dari sunan nasai, dari Aisyah mengatakan bahwa jaltuni Nabi SAW burdatan min sufin falabisaha, aku memintal atau menenun kain burdah dari suf, dari bulu untuk Rasulullah SAW dan beliau memakainya. Falamma arika fawajadari hasufi tarahaha, maka ketika beliau berkeringat dan mendapati bahwa pakaian itu menimbulkan bau ketika bercampur dengan keringat, maka beliau melepaskannya. Wa kana yuhibbu rihat thayyibah, dan beliau sangat senang mendapatkan bau yang harum. Wa fi sunan Abi Daud an Abdullah bin Abbas qala laqad ra'aytu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulali. Berkata Ibn Abbas, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pakaian yang beliau pakai adalah hullah, al-hulal. Tapi terkadang beliau memakai demikian. Wa fi sunan An-Nasa'i an Abi Rimsah qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu 'alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan beliau memakai burdan taib akhdaran yang berwarna hijau. Wal burdul akhdar huwa alladhi fihi khututun khudrun. Taib kain yang dimaksud dengan burdul akhdar yang berwarna hijau adalah kain yang bercorak bergaris hijau. Wahwa kal hullatil hamra sawa, sama seperti hullah yakni yang berwarna merah. Barakallahu fikum. Yani pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan merah bukanlah merah polos tapi merah yang bercampur dengan warna yang lain, cuma karena kelihatannya yang sedikit mendominasinya adalah warna merah maka dikatakan warna merah. Demikian juga warna hijau. Tidaklah hijau-hijau polos tapi hijau yang bercampur dengan warna yang lain. Wa huwa kal hullatil hamra sawa fa man fahima min al hullatil hamra al ahmar al bahth fa yanbaghi ay yaqul innal burdal akhdar kana akhdaran bahtan wa hadha la yaquluhu ahad. Siapa yang mengatakan atau berpendapat bahwa al hullatul hamra, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna merah itu merah polos, merah murni, maka hendaknya dia juga mengatakan bahwa burd yang beliau pakai yang berwarna hijau ya hijau polos. Dan ini tidak ada seorang pun yang mengatakan. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang mengatakannya dari kalangan para ulama bahwa beliau memakai warna hijau polos. Tetap berwarna hijau dan dengan coraknya yang lain. Wa kanat mikhaddatuhu sallallahu alaihi wasallam min adam hasyuhalif. Dan bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taib dari adam, dari kulit hasywalif yang pinggirannya terbuat dari lif. Coba cari lif apa artinya? Falladhi yamna'una amma abaha Allahu minal malabisi wal mata'im wal manaki tazahudan wa ta'abbudan bi iza'ihim ta'ibatun qabaluhum fala yalbasuna illa ashrafa thiyabi wa la ya'kuluna illa aliyan at'am fala yarna lubsal khati'ah khashin wa la aklahu takabburan wa tajabburan wa kilta taifataini hadihuma mukhalifun li hadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa leaf pun serabut. Baik, itulah kita terkadang tidak tahu mengartikan apa. Baik. Falladhi yamtani'una amma abahallah. Di sini dalam masalah kehidupan ini. Baik. Ini kalau kita menjalannya karena memang kehidupan kita begitu. Bukan pilihan. Paham barakallahu fikum. Bukan pilihan ya. La ba'sabihi. Baik. Maksudnya kehidupan sederhana. Kehidupan sederhana. Ya memang sudah demikian. Karena ada orang, dia bisa lebih mapan kehidupannya dan penampilannya, tapi dia sengaja-sengaja pengen untuk berpenampilan yang kayak seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Kita lihat. Balladhi yamtani'una amma abahallah. Adapun orang-orang yang menghalangi dirinya dari apa-apa yang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pakaian-pakaian, makanan-makanan, perempuan-perempuan yang dinikahi, tazahudan wa ta'abudan, sengaja dia tidak mau makan enak, sengaja dia tidak mau memakai pakaian yang bagus, sengaja tidak mau menikah, tazahudan wa ta'abudan, untuk katanya zuhud, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara yang seperti ini, tidak makan enak, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak menikah, itu dijadikan sebagai ta'abud ibadah, yang dia hambakan diri kepada Allah SWT. Itu satu sisi. Bizai taifatin. Di sisi lain, kelompok lain. Qabaluhum. Yani, berseberangan dengan kelompok tadi. Falail basuna illa ashrafat thiyab. tidak mau pakai kecuali dengan pakaian yang bagus, neces, mahal, tidak boleh sedikit kotor. Barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum. Terkadang 2 hari, 3 hari, 4 hari kita terkadang pakai pakaian sedikit masih, oh, masih boleh juga pakai. Baik. Ada juga orang tidak mau, barakallahu fikum. Baik. Sedikit pokoknya sudah ada sedikit lipatan-lipatan khas. Suruh cuci, setrika ulang. Baik. Artinya pakaian cuma 1 kali dipakai. Barakallahu fikum. Pakaiannya cuma 1 kali dipakai, ganti lagi. Pakai, ganti lagi. Pakai, ganti lagi. Baik. Kalau 1 kali memang kemudian sudah barakallahu fikum, ya sudah kotor, ya dicuci barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau masih yakni belum kotor karena sekali dipakai kemudian dilepas, mungkin barakallahu fikum. Baik, boleh dipakai ulang. Baik. Yang jelas ada orang-orang atau kelompok manusia tidak mau memakan kecuali makanan yang enak-enak. Barakallahu fikum. La yalbasuna illa asyrafa thiyab, tidak mau memakai pakaian kecuali pakaian yang paling indah, paling bagus, paling mahal. Wa la yakuluna illa alyana ta'am, dan dia tidak makan kecuali makan-makan yang paling enak, paling empuk. Fala yaruna lubsal al-khashin, dia tidak pernah mau memakai pakaian yang kusut. Wala akalahu takabburan, wala akalahu, demikian juga tidak mau memakan makanan yang yakni sederhana. Takabburan wa tajabburan, karena takaburnya dia, kesombongannya, keangkuhannya. Wakil taifataini hadiyuha mukhalifun li hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kelompok ekstrem ini. Jadi, cara hidupnya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala ba'du salaf. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan kanu yakrahuna syuhrataini bi thiyamina thiyabi al-ali wal munhafid. Para salafus saleh yakrahuna syuhrataini. Mereka adalah orang-orang yang tidak senang dengan syuhrah, ketenaran, keterkenalan, terkenal dia barakallahu fikum. Dengan dua pakaian, imma pakaian yang terlalu mewah wa imma pakaian yang terlalu sederhana. Sebenarnya dia sudah boleh ganti pakaian, sudah boleh ganti kaos, sobek-sobek sana, sobek sini, masih dia pakai. Padahal uangnya banyak untuk dia beli. Kalau sedikit cinta nyaman, ada yang lebih nyaman daripada itu. Barakallahu fikum. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi salafun salih menghindari kondisi ini, menghindari kondisi syuhrah dari pakaian, tidak mau memakai pakaian yang mahal, yang orang mahal bermerek misalnya. Tidak juga memakai pakaian yang sudah ditampal-tampal sana sini, tampal sana sini, padahal dia bisa memakai yang lebih bagus. Al-ali wal munhafir. Wa fi sunani Anni Umar yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu yawmal qiyamati thawba madall, thumma talahabu fihi an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhrah, siapa yang memakai pakaian syuhrah, albasahu Allah, pakaian yang syuhrah, pakaian ketenaran, orang terkenal dengan pakaian itu karena tidak biasa dipakai oleh orang. Sama jubah, sama seperti sekarang yang kita pakai ini, di mana-mana orang sudah tahu jubah. Jadi ada, kita jangan pernah barakallahu merasa risih dengan memakai jubah ini. Mau ke mall, mau ke misalnya ke pasar, mau ke ya ini, barakallahu fikum. Baik. Intinya barakallahu fikum, pakailah pakaian Islami. Baik, yang dengannya Anda langsung bisa dikatakan bahwa dia sebagai seorang muslim. Baik, itu intinya. Anda dengan itu pakaian syar'i yang Anda pakai, Anda langsung dicap oleh orang yang melihat Anda bahwa Anda sebagai seorang muslim. Agar barakallahu fikum. Jangan ada mengatakan, oh Anda tidak mau pakai gamis karena ini pakaian syuhran. Tidak, pakaian gamis masya Allah ma'ruf dipakai oleh kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhra, siapa memakai pakaian syuhra, Allah memakaikan untuknya pakaian kehinaan dan kerendahan nanti di hari kiamat. Kemudian talhabu fihi nar, menyala dengan pakaian itu tip api. Wa hadha li'annahu qasada bihi al-ikhtiyal wal fakhr. Ini dia lakukan karena sengaja-sengaja dia mau berlaku sombong dan angku dengan pakaian itu. Tip. Antum kalau pernah lihat barakallahu fikum, setiap daerah barakallahu fikum, hatta pakaian-pakaian jubah seperti ini di daerah-daerah barakallahu fikum, daerah-daerah tipe mal-mal besarnya negara-negara maju Timur Tengah, tipe tidak bisa antum beli barakallahu fikum, tipe tidak bisa antum beli satu helai pakaian. Baik, karena mahalnya. Baik, jutaan rupiah. Nah, pakaian kita ini ya 200 ribu. Barakallahu fikum. Data 200 ribu itu pun kita pakai sampai lecet, sampai ya. Barakallahu fikum. Sampai betul-betul terasa sudah tua. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian terkenal, Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuknya pakaian kerendahan yang dengannya akan menyala api. Wa hadzalahu qasada bihi al-ikhtiyal wal fakhr. Ini karena dia melakukannya untuk berbangga diri dan bersombong-sombong diri. Fa akabahullahu binaqidhi dzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan lawan dari tujuan yang dia inginkan. Fa dzallahu, maka Allah pun menghinakannya kama akaba man atala thiyabahu khuyala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya sebagaimana orang yang juga menyeret pakaiannya karena kesombongan. Bi an khasafa bihil arda fa huwa yujalljalu yujallaja wa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dia dimasukkan ke dalam bumi, yatajaljal, jungkir balik di dalamnya sampai hari kiamat. Wa fi sahihain ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan menengok dia nanti di hari kiamat. Yani membiarkan pakaiannya menjulur di bawah mata kakinya, pakai itu celana, pakai itu jubah, pakai itu sarung. Baik. Wa fi sunani anhu aidan sallallahu alaihi wasallam qala, al-isbalu fil izari wal qamis wal imamah, man jarra sya'a minha khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Al-isbal, isbal itu menjulurkan pakaian, apakah dari sarung, apakah kamis, apakah imamah. Imamah juga terlalu panjang ekornya. Manjara syai'a minha khuyala, siapa yang menyeret-nyeretnya dalam kondisi takabur, sombong, congkak, Allah tidak akan menengoknya nanti hari kiamat. Wa bi sunani an Ibnu Umar aidan qala, ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil izari fa huwa bil kamis. Apa yang beliau katakan pada sarung, maka itu juga berlaku pada kamis. Wakadzalika la bisa addani min athiyabi yudammu fi mawdhi'in wa yuhmadu fi mawdhi'. Demikian juga memakai pakaian yang terlalu sederhana. Addani min athiyab yudammu fi mawdhi', terkadang dia harus dicela dan terkadang dipuji di suatu keadaan. Fa yudammu idza kana syuhratan wa khuyala. Maka tercela dia kalau dia sengaja memakai pakaian compang-camping untuk syuhrah, untuk ketenaran, dikatakan orang zuhud, orang baik, orang ini meninggalkan dunia. Wa yumdahu idza kana tawadu'an wastikanatan, dan terpuji dia kalau memang dia tawadu bukan karena kesombongan. Tapi apa dan siapa yang bisa memastikan kalau niatan ini kita miliki atau niatan itu yang kita miliki? Barakallahu fikum. Kama anna lubsar rafi' min athiyabi yudammu idza kana takabburan wa fakhran wa khuyala. Demikian juga memakai pakaian yang mahal, bagus, tercela kalau memang dia memakainya untuk takabur, fakhr wa khuyala. Wa yumdahu idza kana tajammulan wa idharin ni'mati li ni'matillah. Dan tidak mengapa, bahkan terpuji bagi siapa yang memakainya dalam keadaan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Baik, artinya dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya pakaiannya juga bagus-bagus dalam artian baik, sepadan dengan apa yang Allah berikan untuknya, nikmat. Jangan dia barakallahu fikum banyak uangnya, banyak hartanya, kemudian pakaiannya cumpang-camping, seakan-akan dia tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda tentunya dengan orang yang memang tidak ada kemampuan untuk membeli. Fabi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habati khardal min kibr wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habati khardal min iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang dalam kalbunya walaupun sebesar habatu khardal, yakni biji sawi dari kesombongan. Wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habati khardal min iman. Tidak akan masuk neraka orang yang ada dalam kalbunya walaupun sebesar biji sawi iman. Faqala rajul ya Rasulullah inni uhibbu ayyakuna thawbi hasanan. Maka seorang mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku pengen kalau pakaianku itu bagus dan sendalku pun bagus. Apa minal kibri dzaka? Apakah perbuatan ini termasuk kesombongan? Qala, kata Rasulullah SAW, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan suka yang indah. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Kibr itu adalah batarul haq, menolak kebenaran dan memandang enteng manusia. Qala rahimahullahu taala faslun wa kadzalika kana hadihu fi siratihi bit ta'am la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafqudan. Demikian juga tuntunan beliau alaihi salatu wassalam dalam masalah makanan, tidak menolak apa yang ada dan tidak memberat-beratkan diri mencari sesuatu yang tidak ada. Fama qurriba ilaihi syai'un minat thayyibati illa akalahu. Tidak ada satupun yang disuguhkan ke hadapan beliau dari makan-makan yang bagus kecuali beliau memakannya. Illa anta'afuhu nafsuhu. Kecuali kalau secara tabiat beliau sendiri tidak senang walaupun bagus. Karena tidak semua makanan biasa kita makan. Paham? Makanan orang-orang Eropa boleh jadi, boleh masuk ke mulut kita. Demikian juga makanan-makanan kita. Barakallahu fikum. Boleh jadi tidak enak untuk orang lain. Baik, contohnya tape. Tape singkong ini. Baik. Tape singkong. Tahu. Baik. Orang lain bilang, siapa kau ini, bubusu ini, supa dede. Barakallahu fikum. Boleh jadi kita menganggap, oh, sedap sekali ini. Orang lain mengatakan, oh, so busuk. So jamuran, so apa? La halu kata illa billah. Demikian juga makanan-makanan orang luar boleh jadi kurang berkenan di lidah kita. Bahkan kurang berkenan di perut kita, walaupun kita merasakan enak di lidah, tapi belum tentu perut kita terbiasa dengannya. Agak berbagai macam, barakallahu fikum. Ini seorang teman dari Yaman, barakallahu fikum. Taib datang ke Indonesia, tidak semuanya tentu. Taib, dia mengatakan, wallahi akhana Adnan, taib, ana sudah satu pekan di sini, tidak makan makanan antum. Taib, nakha, itu aroma makanan antum beda, bikin sakit kepala. Taib, jadi apa yang dia makan? Nasi kabuli, kopi mahal cuy. Barakallahu fikum. Nasi di sana dan nasi putih, barakallahu fikum. Sementara di kita ini nasi putih semua, di mana-mana nasi putih. Baik, kecuali nasi ini kuningnya komok mungkin, barakallahu fikum. Baik, mereka nasi kuning dicampur bumbu nasinya mereka. Baik. Beraroma. Beda dengan kita, dicampur dengan ini, dicampur dengan itu. Alhasil barakallahu fikum, semua dengan kebiasaannya. Kalau memang kita tidak senang dengan makanan itu, jangan kita celah. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada satupun yang disodorkan kepada beliau dari makanan yang bagus kecuali beliau memakannya. Kecuali kalau memang secara tabiat beliau tidak senang. Fa'idruku min ghairi tahrim. Beliau pun meninggalkannya tanpa mengharamkannya. Seperti dab. Dab itu biawak gurun pasir. Orang-orang sana makan dan halal. Tapi Rasulullah sendiri tidak memakannya karena beliau tidak biasa memakannya. Wa ma'aba ta'aman qattun. Rasulullah sallallahu alaihi tidak pernah mencela makanan. Baik. Pi anu pi asin. Kok habis, Jo? Kalau Anda tidak suka sudah. Saya tinggalkan, sudah banyak komentar kok habis. Terlalu anu kok India, terlalu anu. Badian, Jo. Kecuali kalau memang Anda disuruh komentar, misalnya memang Anda tukang cicipi makanan-makanan yang bakal dijual, barakallahu fikum. Memang Anda tugasnya itu dan Anda digaji untuk mencoba-coba. Tapi kan ada orang ini lisannya memang disuruh dan sudah terbiasa. Memang ada coba dulu. Wah, ini kurangannya. Tambah ini. Ini bagus. Begini saja. Restoran-restoran besar. Ada jago-jagonya yang mencicipi. Ya ini kurang ini tambah ini, anu ini, perbaiki ini, ulang ini. Barakallahu fikum. Untuk menjaga kualitas jualannya mereka. Kalau tidak orang komplain, siapa pun kemarin bagiin rasa berasa, siapa pun sekarang selain. Baik. Yang jelas kita barakallahu fikum bukan disuruh untuk komentar terhadap makanan. Baik. Kalau Anda tidak senang, maka jangan makan. Barakallahu fikum. Wa ma'aba ta'amangkat inishtahahu akala wa ila tarakahu. Kalau beliau senang, beliau makan. Kalau tidak, beliau tinggalkan. Kama taraka aklab babi lama telam ya'tadhu. Dan beliau tidak memakan dab biawak padang pasir ini ketika beliau tidak biasa memakannya. Walam yuharrimhu alal ummah. Kalau memang kita tidak bisa memakannya, kita tidak bisa mengharamkannya. Baik. Karena ada orang tidak suka makanan itu. Barakallahu fikum. Karena dia melihat, oh, wah, makanan ini menjijikkan. Baik, menurut dia bikin geli. Bal ukila ala ma'idati wa huwa yanzur. Dab ini beliau tidak makan, tapi beliau tidak mengharamkannya, bahkan dimakan di atas meja makan beliau atau di atas supra. Yani kain yang dihamparkan untuk diletakkan di atasnya makanan untuk dimakan. Wa akala al-halwa wal 'asala wa kana yuhibbuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka halwa manisan. Beliau suka al-'asal, madu, dan sangat mencintainya. Wa akala lahmal jazur. Beliau memakan daging unta. Wadhan. Beliau memakan daging kambing. Wadajat. Beliau memakan daging ayam. Walahmal hubara. Apa hubara? Coba. Walahmal himaril wahsh. Beliau memakan keledai liar, zebra. Keledai liar, zebra. Barakallahu fikum. Himarul wahsh. Dia keledai, bukan kuda sesungguhnya. Dia himar. Baik. Zebra ini. Keledai dia. Warna beliau makan kelinci. Wa ta'amul bahar. Apa? Al-hubara, jenis burung-burungan. Barakallahu fikum. Wa ta'amul bahar, yani binatang-binatang laut, binatang air. Wa akala syawa. Apa syawa? Wa akala rutaba wa tamra. Beliau makan rutab, tamar. Rutab yakni korma, barakallahu fikum, korma basah. Tamar, korma kering. Yang biasa kita makan-makan untuk buka puasa ini korma kering namanya, barakallahu fikum. Wa syariban labana khalisan wa masyuban. Beliau meminum dari susu, susu segar. Tidak ada campurannya, murni. Dan terkadang juga dicampur dengan air. Apa? Yang mana tadi itu? Oh iya. Syawain masywi. Jazakallah khair. Ya, ini daging yang dipanggang. Kalau kita ini sate, Barakallahu fikum. Baik. Kalau di sana dipanggang juga, tapi tidak ditusuk-tusuk seperti kita. Diiris tipis, barakallahu fikum, dipanggang. Empuk. Ima karena memang memakai pempuk, pengempuk, wa ima karena memang daging muda. Ala kulli hal, baik. Terkadang kita ikut-ikut, yang penting sate juga sana. Ternyata daging tua. Baik. Rasa sate, tapi apa? Sawadin solop. Lalu kata illa billah. Tapi aromanya menggugah, tapi ketika digigit udah baru satu kali gigit sudah letakkan kembali dengan tidak lagi keinginan untuk memakannya. Wa akhla rutab wa tamar wa syarib al-labana khalisan wa syuban wa sawiq wal asala wal asala bil ma sawiq bubur barakallahu bikum dan mencampur air dengan madu wa syariba naqi at-tamr demikian juga rendaman dari korma airnya wa kal khazira jenis makanan barakallahu wa hiya hasa yutakhadhu min al-labani wad-daqiq khazira ini adalah tepung yang dicampur dengan susu barakallahu bikum. Wa akala al-kisah dirutab, beliau memakan apa? Kisah ini mentimun atau semacam ya dengan rutab, timun atau semangka, semangka dengan rutab. Wa akala al-akhid wa akala tamra bil khubz, memakan korma dengan roti. Wa akala al-khubza bil khal, memakan roti dengan cuka. Wa akalat tarid, beliau makan tarid yakni gandum dengan daging. Wa huwal khubzu bil lahm, yakni roti dengan daging. Wa akal khubza bil ihalati, semacam sayur-sayuran atau apalah. Wa hiyal wadak wa huwa asyahmu al mudab. Al wadak ini adalah ihala, berarti apa? Asyam al-mudhab, yakni lemak yang dicairkan. Wa akala minal kabidi al-mashwi, beliau memakan dari hati, hati hewan yang dipanggang. Wa akala al-qadid, beliau memakan dendeng. Wa akala dubba al-matbukha, dubba yakni labu. Wa akala wa kana yuhibbuha, dan senang beliau. Wa akala al-masluqa. Wa akala al-tharida bisamin. Wa akal al-jubn, jubn ini keju. Wa akal al-khubza bi-zait, makan roti dengan minyak zait, minyak zaitun. Wa akal al-bittikh bi-ar-rutab, makan bittikh semangka, semangka dengan rutab. Wa akal al-tamra bi-zubdi, wa kana yuhibbu, makan korma dengan semacam zubdah, keju atau apa produk susu. Dan beliau senang memakannya. Walam yakun yaruddu taiban wala yatakallabu, beliau tidak pernah menolak perkara yang baik dan beliau tidak memberat-beratkan diri untuk pengadaannya. Balkana hadihu aklu mata yasar, bahkan kebiasaan ini beliau apa yang ada itu yang dia makan. Taib. Lagi makan ini, itulah dia makan. Taib. Karena akan terasa mana yang enak, mana yang kurang enak. Kalau enak terus akan terasa biasa-biasa saja. Paham ini? Kalau makan enak terus, itu yang dimakan, itu akan terasa biasa-biasa saja. Tapi seandainya diselang-selingi, terkadang biasa-biasa. Terkadang cuma tempe, tahu goreng misalnya, atau kan ruah. Lah ketika makan daging, oh sadap sekali. Baik. Kalau makan daging, aduh sopaya makan daging terus. Baik. Malah apa? Ikan ruah jadi enak. Coba aja kalau pas lebaran Idul Adha, so tiga kali makan daging, so cari telur, so cari tempe, so cari apa. Ya diselang-selingilah, karena setiap apa yang Allah SWT ciptakan ada padanya kemanfaatan. Barakallahu fikum. Apa yang Allah SWT ciptakan, di sana ada banyak kemanfaatannya. Tidak boleh kita mengharamkan diri dari sesuatu. tapi ta'budu lillah subhanahu wa ta'ala. La. Baik, di selang-selingi makan sekarang, makan ini, makan besok ini, makan itu. Menunya diganti-ganti. Wa akala tamra bizubri wa kana yuhibbuhu wa lam yakun yaruddu tayyiban bal kana hadihu aklu ma tayassara fa in atid. Fain a'wazahu sabara hatta innahu la yarbitu ala batnihi. Kalau memang kurang tidak ada, maka beliau bersabar dengan kondisi ketidakadaan itu. Bahkan beliau mengikat perut beliau dengan batu karena lapar. Wa yural hilal wal hilal wal hilal, dan lihat bulan tanggal 1, kemudian tanggal 1 berikutnya, kemudian tanggal 1 berikutnya. Wala yuqadu fi baiti hinar, tidak dinyalakan api untuk memasak di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'dhamu mat'amihi yudau 'alal ardi fi as-sufra. Terus apa yang beliau makan? Ya korma, karena korma itu bisa jadi makanan pokok. Barakallahu fikum, tanpa harus dimasak. Wa kana mu'dhamu mat'amihi yudau 'alal ardi fi as-sufra. Dan kebanyakan makanan beliau diletakkan di atas tanah, di atas kain pengalas. Wa hiya kanat ma'idatu illah. Meja makan beliau. Barakallahu fikum. Meja makan beliau, walaupun bukan dalam bentuk meja. Wa kana ya'kulu bi asabihi atsalat. Beliau terkadang memakai memakai tiga jarinya ini. Wa yal'aquha idza faraga, dan beliau menjilatnya ketika selesai. Wa huwa asyrabu ma yakunu minal akalah. Ini cara makan yang paling bagusnya. Fa innal mutakabbir ya'kulu bi asbihi asbi'in wahidah. Karena orang takabur dia memakan dari asbi'in wahidah, satu. Tidak tahu gimana ya? Yasmi wahidah. Maksudnya tidak, wallahu alam. Mungkin itu begini. Wal jashi al haris ya'kulu bil khams. Dan orang yang serakah makan dengan apa? Lima jarinya. Tidak. Wa yadfa'u birrahah. Barakallahu fikum. Tentunya yang seperti ini kembali kepada makanan yang kita makan. Kalau memang makanan itu butuh cuma dua yang cukup, dua barakallahu fikum, dua apa namanya, tiga jari yang boleh menggangi perut roti, ya tidak perlu pakai begini sekali barakallahu fikum. Baik. Kalau antum pakai nasi, kalau cuma begini terkadang baik lama sekali belum habis. Yang jelas kita barakallahu fikum melakukan mata yasar. Fa'ilul mutakabbir ya'kul bi asbi wahidah wal jashi' al haris ya'kul bil khams wa yadfa'u bir raha. Wa kana la ya'kulu muttaki'a wal itika'u ala thalathati anwa'. Beliau tidak pernah makan dalam kondisi bersandar. Bersandarnya ada tiga jenis, A2 al itika'u ala al jam. Tapi bersandar dengan apa? Tapi jam. Kedua al tarabbu'. Tapi yang ketiga, yang kedua al tarabbu', bersila. Wa thalith al-tika ala ihda yadaihi wa aklihi bil ukhra. Al-tika ala ihda yadaihi wa aklihi bil ukhra. Yani bertopang dengan apa? Satu tangannya kemudian satu makan. Wa thalathu madmum. Wa thalathu madmum, dan tiga-tiganya ini tercela. Wah, ini berarti kita sudah sekian lama makan dalam kondisi bersila. Barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.